Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah karya Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-35. Bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah as-sakha'u wal karam, dermawan dan dermawan. Hadis yang ke-144 dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanat fina, di tengah-tengah kami para sahabat ada seorang perempuan, taj'alu, yang dia jadikan, ala arbi'a, pada saluran air, fi mazra'atin laha, di lahan pertaniannya, silqan, sejenis ubi. Maka ada seorang perempuan, dia punya ladang, di ladangnya ada saluran air, nah, di pinggir saluran airnya ditanami ubi. Fakanat idza kana yaumu jumu'atin, maka adalah pada hari Jumat, tanzi'u, dia mencabut usul as-silqi, batang ubi tersebut, lantas dia letakkan di satu wadah, kemudian dia taruh pada wadah tersebut satu genggam sa'ir, satu genggam gandum kasar, kemudian dia memasaknya. Ya, maka ubi bersama batang ubi bersama ubinya dimasukkan di satu wadah, ya, kemudian dicampur dengan gandum, kemudian dimasak. Fatakunu usulu silqi, jadilah batang ubi tersebut menjadi arak. Tentang makna arak di Fathul Bari disampaikan, ya, cara bacanya ainnya di fathah, ra-nya di sukun, arqun. Fatakunu usul silqi arqahu. Arqahu artinya arqut ta'am. Al-arqu maknanya adalah daging yang menempel di tulang. Daging yang menempel di tulang. Ya, maka seakan-akan batang ubinya itu yang jadi dagingnya. Dan yang dimaksud dengan kalimat ini, wal murad anna di Fathul Bari disampaikan maknanya anna silqa, bahasanya ubi tersebut, yakumu maqamahu indahum, itu menggantikan posisi daging indahu menurut para sahabat. Ya, maka idealnya gandum itu pasangannya daging gitu. Gandum tadi pasangannya daging, yang jadi lauk adalah dagingnya, namun ya, karena tidak ada daging, maka yang jadi lauk, yang jadi pengganti daging adalah ubinya. Wa kunna, dan adalah kami, nansarifu, kami bubar dari salat Jumat, lantas para sahabat ke rumah perempuan itu. Fanusallimu alaiha, kami mengucapkan salam untuk masuk rumah pada perempuan itu. Lantas wanita tersebut menyuguhkan dzalika ta'am, makanan itu, kepada kami. Ilaina, pada kami, maka kami pun ya, menjilatinya, yaitu memakannya. Dan wa kunna, dan adalah kami para sahabat, natamanna, kami mengharapkan untuk berjumpa dengan hari Jumat, li tu'amiha dzalika, karena berharap makanan dari wanita tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka sisi pendalilannya adalah ada seorang perempuan, ya, kaitan hadis dengan judul bab, ada seorang perempuan yang dermawan. Setiap hari Jumat dia infak makanan kepada para sahabat. Dan meskipun makanannya sederhana, namun ini satu hal yang sangat menggembirakan para sahabat. Mereka berharap-harap berjumpa hari Jumat, ya, karena adanya makanan dari perempuan tersebut. Hadisnya muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian disampaikan kutipan perkataan Ibnu Hajar, isi hadis ini anjuran at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan, meskipun dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele, ya, makanan yang sederhana atau sangat sederhana. Kemudian di sini menjelaskan makana as-sahabatu alaih minal qona'ah. Qona'ah yang dimiliki oleh para sahabat, mereka sudah senang dengan makanan yang sederhana semacam ini. Dan hal ini tentu menunjukkan syiddati al-aish, sulitnya penghidupan para sahabat. Sehingga makanan yang cuma seperti itu sudah sangat menggembirakan. Sehingga hari adanya makanan itu menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Wal mubadara ila ta'ati, dan bagaimanakah mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan ketaatan. Ya, pelajaran yang lainnya, kata Ibnu Hajar yang tidak dikutip di sini, dalam hadis ini, jawazus salam ala niswati al-ajanibi, dalil bolehnya mengucapkan salam kepada lawan jenis. Ini karena ada kalimat fanusallimu alaiha. Ini maka menunjukkan bolehnya mengucapkan salam kepada lawan jenis, tentu dengan syarat amnul fitnah, tidak dikhawatirkan timbul hal-hal yang berbahaya dan buruk. Kemudian hadis ini dalil bahasanya perintah Allah untuk mencari rezeki setelah bubar selesai sholat Jumat, itu bukanlah perintah yang wajib. Ya, hadis ini diletakkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari di bawah judul bab firman Allah Ta'ala, fa'idha kutiyatis sholatu fantasiru fil ardi, jika sholat Jumat telah selesai dikerjakan, maka adalah kalian bertebaran di muka bumi, carilah karunia Allah, yaitu kerjalah, carilah duit, bahasa bebasnya demikian. Ada perintah untuk bekerja setelah selesai sholat Jumat. Nah, kenapa hadis ini diletakkan di bab ini? Kata Ibnu Hajar, Imam Bukhari mau berdalil dengan hadis ini, bahasanya perintah untuk cari duit setelah selesainya sholat Jumat bukanlah perintah wajib. Bukanlah perintah wajib. Dalil yang membelokkannya adalah hadis ini. Para sahabat, ya, setelah selesai sholat Jumat bubar. Tapi bukan bubar kerja, namun malah bubar ke tempat seorang wanita yang rutin bersedekah makanan setiap selesai sholat Jumat. Bukan tidak bubar kerja, namun malah bubar makan. Ini bubar ke rumah perempuan tersebut untuk makan. Sehingga carilah rezeki dari Allah yang ada di surat Al-Jumat ayat 10, itu perintahnya adalah lil ibahah. Untuk menunjukkan mubah bukan wajib. Karena para sahabat bubar, inna makana lil ghudai. Setelah selesai sholat Jumat, para sahabat itu bubar untuk makan siang, kemudian tidur siang sebagai ganti apa yang tidak didapatkan di waktu biasanya, di mana karena sebelum Jumat itu mereka isi dengan istighali, mereka bersibuk untuk bersiap-siap untuk sholat Jumat, kemudian hadir menghadiri sholat Jumat. Ditambah kemudian kata Ibnu Hajar, beliau membawakan nukilan ijma, bahkan terdapat ijma ulama yang menunjukkan perintah untuk bekerja di surat Al-Jumat ayat yang ke-10 itu lil ibaha, menunjukkan mubah. Dan perlu diketahui ada ulama yang jeleneh, yaitu menyimpang dari ijma, yang mengatakan wajibnya kerja setelah selesai sholat Jumat. Beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, ada seorang ulama bernama Dawudi cenderung pada pendapat ila annahu alal wujubi, bahasanya kerja setelah selesai sholat Jumat itu hukumnya wajib, fi haqqi man yaqdiru alal kasbi, untuk orang yang punya kemampuan untuk bekerja. Wa hadza qaulun syadzun, dan ada pendapat yang nyeleneh, yaitu pendapat yang menyelisih ijma'. Kemudian pelajaran yang lain yang tentu bisa kita tangkap, hadis ini dalil diperbolehkannya mengkhususkan hari Jumat untuk kegiatan sedekah. Ini sedekah secara umum dan sedekah makanan secara khusus. Maka perempuan itu mengkhususkan hari Jumat untuk sedekah makanan kepada orang-orang yang bubar dari sholat atau selesai dari sholat Jumat. Kemudian hadis yang ke-145 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang perempuan membelanjakan minta amin bahan makanan yang ada di rumahnya tanpa dia merusak, ini artinya dia ambil berasnya atau bahan makanan yang lain, dia sedekahkan, dia infakkan, dan itu tidak banyak-banyak, secukupnya, itu yang dimaksud dengan tidak merusak, kana laha ajruha, maka dia mendapatkan pahala infak tersebut karena infak yang telah dia keluarkan. Wali zaujiha, demikian juga itu menjadi ganjaran bagi suaminya, bima kasaba, disebabkan dialah yang kerja sehingga mendapatkan uang untuk atau mendapatkan bahan makanan tersebut. Walil khazini mislu dzalika, dan penyimpan bahan makanan boleh jadi budak, yang menyimpan, yang bertanggung jawab atas bahan makanan tersebut, mislu dalika, mendapatkan ganjaran semisal itu. Maka ada tiga orang dalam hal ini, sebagiannya tidaklah mengurangi ganjaran sebagian yang lain syai'an sedikit pun. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka ketika ada seorang istri yang memanfaatkan sebagian beras atau yang lain, bahan makanan yang ada di rumah yang disediakan oleh suaminya untuk diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, semacam pernah kita baca Ibunda Aisyah berinfak satu butir korma, ya, satu butir korma. Ketika ada seorang wanita yang ngemis datang, wanita miskin datang ngemis, ya, maka ketika ini terjadi, ya, maka tiga orang itu mendapatkan pahala tanpa yang satu mengurangi yang lain, si istri. Kemudian ketika ada pembantu yang bertanggung jawab atas kemudian penyimpanan barang-barang, itu juga dapat pahalanya. Suaminya yang kemudian menyediakan makanan atau bahan makanan tersebut juga dapat pahala. Sebagiannya tidak mengurangi pahala sebagian yang lain, namun dengan syarat tadi, ghairu mufsidatin. Ghairu mufsidatin, bahan makanan ini yang diberikan, diinfakkan pada orang lain ini tidak kemudian mengganggu jalannya, mengganggu kegiatan atau kemudian mengganggu kondisi rumah suaminya. Sebagian perempuan rajin berinfak namun mufsidah. Ketika keluarga besar si perempuan ini datang, kemudian minta bantuan ini dan itu, maka si perempuan ngambilkan beras, ngambilkan ini, gula dan sebagainya, terus habis. Sehingga nanti ketika pulang, suaminya pulang, ditodong, ini beras sudah habis, gulanya sudah habis, ini sudah habis, minyak goreng sudah habis, kenapa? Kok habis? Baru saja kemarin beli. Tadi ada sepupu saya datang, ada kemudian ini saya datang. Maka kemudian mereka pulang, saya bawain ini dan itu. Maka ini tidak benar. Karena Nabi syaratkan, ghaira mubsidatin. Dia berbagi, berinfak dengan bahan makanan tersebut, dengan apa yang ada di rumah suaminya, bahan makanan yang ada di rumah suaminya, minyak gorengnya, tehnya, berasnya, dan yang lainnya, itu ghaira mufsidatin, tanpa menghabiskan, tanpa kemudian membebani suaminya. Artinya ini segini, ini untuk keperluan di rumah sudah cukup, kira-kira segini bisa dibagikan kepada yang lain. Nah, itu yang dibagikan kepada yang lain. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-146. Dan ini mirip-mirip dengan hadis sebelumnya, hadis ke-143. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mara bi janabati Ummu Sulaim, jika melewati bi janabat, janabat artinya nahiyah, daerah atau sisi, di sana ada rumahnya Ummu Sulaim, dakhala alaiha, maka Nabi ke rumahnya Ummu Sulaim, fasallama alaiha, lantas mengucapkan salam pada Ummu Sulaim. Thumma qal, kemudian Anas mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arusan di Zainab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi manten nikah dengan Zainab, yaitu Zainab binti Jahsyin. Dan pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsyin itu terjadi pada tahun 3, ada yang mengatakan tahun 3 Hijriah, dan ada yang menjelaskan kalau itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Faqalat li Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan, li kepadaku Anas, ini yang jadi mahalu syahid, lau ahdaina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan, seandainya kita kasih hadiah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau baru saja jadi manten, maka aku katakan kepada ibuku, if'ali lakukanlah. Ya, lakukanlah dan kerjakanlah. Maka ini menunjukkan, ini yang jadi sisi pendalilan untuk bab ini. Kita jumpai Ummu Sulaim adalah orang yang dermawan dalam bentuk memberi hadiah, karena Nabi tidak menerima sedekah. Ya, menghadiahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau baru saja menikah. Oleh karena itu maka hadis ini juga dijadikan, diberi judul bab oleh Imam Bukhari dengan bab hadiah untuk pengantin. Menunjukkannya dibenarkannya memberi hadiah untuk pengantin. Ya, dalam bahasa kita sekarang namanya kado pernikahan dan yang lain. Kalau hadiahnya Ummu Sulaim adalah hadiah makanan yang bisa digunakan untuk bantuan untuk kegiatan walimah. Ya tentu ini dibenarkan manakala itu tidak menyusahkan diri. Satu hal yang tidak berkenaan dengan Zainab tadi, wakana zawajuha, Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsyin tahun 3 Hijriah atau tahun 5 Hijriah. Sebelumnya Zainab adalah istri dari Zaid bin Harisa. Wakanat awwala man mata min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab binti Jahsyin adalah wanita pertama dari istri-istri Nabi yang paling cepat meninggal dunia setelah wafatnya Nabi. Fa'amadat, maka Ummu Sulaim kemudian bersengaja mengambil tamar kurma, kemudian minyak samin, wa'akitin dan keju. Fattakhadat, lantas dia membuat satu makanan namanya haisatan. Ya, tentang maka ada satu makanan namanya hais. Hais itu adalah kurma, kemudian diambil bijinya, kemudian ditumbuk bersama keju, kemudian dijadikan adonan bersama minyak samin. Setelah itu kemudian yudallaku, kemudian kemudian ditekan-tekan bila dipakai tangan. Nah itu makanan namanya hais. Yang dibuat oleh Ummu Sulaim, ya, makanan hais ini di burma, di satu wadah. Di Kamus Al-Ma'ani, burma artinya satu kidron, satu wadah yang dalam, berarti dalam, terbuat dari besi, terbuat dari tembaga atau dari batu. Fa'arsalat biha ma'i, maka Ummu Sulaim mengirimkan makanan tersebut dibawa olehku ilaihi untuk Nabi. Fangtolak tu biha ilaihi, maka aku berangkat biha membawa makanan itu ilaihi kepada Nabi. Fakolah lantas Nabi berkata kepadaku, do'ha letakkan dia. Kemudian Nabi perintahkan padaku, uda'uli rijalan, panggil sejumlah orang. Sama hum, kemudian Nabi nyebut nama orang-orang yang Nabi inginkan. Kemudian wada'uli man laqita, maka kemudian undanglah untukku semua orang yang engkau jumpai. Maka aku lakukan apa yang Nabi perintahkan, lantas aku kembali. Faida al-baitu, maka ternyata al-baitu rumahnya Nabi, ghasan bi ahlihi, penuh sesak dengan orang-orangnya. Faraitu, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua tangannya pada roti atau makanan haisah. Kemudian Nabi mengucapkan beberapa kalimat yang beliau ucapkan. Kemudian beliau ja'ala, mulai beliau panggil 10-10 orang, ya, satu per 10 orang untuk makan makanan tersebut. Nabi berkata kepada mereka, ini sebutlah nama Allah, dan dalam masing-masing orang memakan makanan yang ada di dekatnya. Hatta tasadda, sampai bubarlah semua mereka anha, meninggalkan makanan hais. Fa kharaja minhum man kharaja, maka keluarlah orang yang keluar. Ya, maka banyak orang yang sudah keluar dari rumah Nabi, namun baqiya nafarun yatahaddatsuna, masih tersisa sejumlah orang yang ngobrol di rumah Nabi. Qal wa ja'altu, dan mulailah aku artamu, aku susah hati. Ini kok orang kok dah pulang-pulang. Tsumma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga keluar dari rumah untuk menunjukkan kalau Nabi tidak senang dengan mereka yang masih saja asik ngobrol. Nabi pergi ke mana? Nahwal hujurat, ke rumah-rumah istri-istri Nabi yang lain. Kata Anas, dan aku pun keluar fi istrihi, di belakangnya Nabi. Lantas kemudian aku katakan, kemudian aku keluar setelah Nabi keluar. Fakultu, lantas aku katakan pada Nabi, yang mereka telah pergi. Faraja, maka Nabi kembali ke rumah tersebut. Di situ ada istrinya Zainab binti Jahsyin. Nabi masuk ke dalam rumah. Wa akhakum, dan Nabi menjulurkan as-sitar, menjulurkan korden. Wa inni lafi al-hujrati, dan sungguh aku, dan aku ada di dalam rumah itu. Wa wa yakul, dan Nabi mengatakan, mengucapkan, mengutip turunlah firman Allah Ta'ala, yang kemudian Nabi bacakan kepada dan Nabi bacakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah Nabi kecuali jika diizinkan. Ila ta'amin, untuk menikmati makanan tanpa menunggu inahu, masaknya makanan. Akan tapi jika kalian diundang, silakan masuk. Jika telah selesai makan, fantasyiru, maka adalah kalian bubar. Jangan kemudian musta'nisina asik li hadisin, ngobrol. Sesungguhnya itu menyakiti, mengganggu Nabi namun dia malu kepada kalian untuk mengusir kalian. Wallahu la yastahin mal haq, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, maka di antara kandungan hadis ini ya, di Sharh Sahih Muslim disampaikan bayan istihbabil al-ihda liman tazawwaja. Ya, anjuran untuk memberikan hadiah kepada orang yang menikah. Idkhalan lisururi fi qalbihi, dalam rangka membuat hatinya gembira. Waqiyaman anhu bi ba'dil kulafi, dan dalam rangka kemudian meringankan sebagian bebannya. Ini, dia punya beban untuk bikin walimah, maka dengan bantuan sebagaimana yang diberikan oleh Ummu Sulaim, maka itu meringankan beban. Sudah makanan sudah matang, siap santap, itu tentu lebih mengurangi beban. Likau nih mas'ulan bi ambil zawat, karena si pengantin itu sibuk dengan urusan seputar pernikahan, juga harus mikirkan masak makanan, tentu ini satu hal yang menyusahkan. Dan anjuran untuk memberikan hadiah ini semisal anjuran untuk memberikan hadiah kepada li ahlil mayit, kepada keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu keluarganya, sama-sama untuk meringankan kesibukan. Maka yang ini sedih, orang yang ditinggal mati itu sedih sehingga tidak sempat masak dan sebagainya, maka dianjurkan untuk dibantu makanan siap saji. Demikian juga di sini, ini sibuk dengan hal yang menggembirakan, kemudian tidak berkesempatan untuk masak dan sebagainya, maka satu hal yang baik, ngirimkan makanan yang siap santap. Ini kemudian walimahnya Nabi di sini Nabi lakukan setelah hubungan suami istri, setelah kumpul. Maka dianjurkan agar walimah itu dilakukan ba'dal bina, setelah suami istri itu kumpul. Ya, kemudian di sini anjuran tentang istihbab ad-da'wah al-ammah, anjuran untuk membuat undangan umum. Ada yang menyimpulkan demikian tanpa menentukan siapa-siapa. Karena tadi Nabi bilang ke Anas, undang ini. Nabi nyebut nama. Setelah itu, undang semua orang yang kamu jumpai. Maka kalau yang nyebut nama tadi, tentu undangan khusus. Setelah itu, Nabi katakan undang semua orang yang kau jumpai. Berarti undangan umum. Maka ada yang di sini dijelaskan bahasanya adanya ad-da'watul ammah satu hal yang dianjurkan min ghairi ta'yin, tanpa nyebut nama. Semisal ucapan yang ada di sini, undang semua orang yang kau jumpai. Ya, namun Al-Qurtubi mengatakan, sebagian ulama mengatakan, jika undangan itu undangan umum tidak tertentu, maka tidak wajib untuk didatangi. Kemudian di antara adab orang yang makan, jika jumlah mereka banyak, maka hendaknya per satu nampan besar itu diisi 10 orang. Ya, sebagaimana di kisah di sini, maka 10-10, satu nampan besar, 10 orang, 10 orang. Kemudian ada kalimat waliyah, kul kulu rajulin mimma yalihi, maka dalam masing-masing orang, kemudian makan dengan makanan di dekatnya atau sebelumnya sebutlah nama Allah, maka ini disyariatkannya berzikir menyebut nama Allah ini sebelum makan. Kemudian waliyakul kuluha jilin mimma yalihi, hendaknya masing-masing orang makan makanan yang ada di dekatnya. Maka di antara adab makan, ada hendaknya seorang itu makan makanan yang ada di dekatnya. Ini berlaku jika jenis makanannya sama, atau jika jenis makanannya beda-beda, maka boleh memakan apa yang disenangi meskipun itu tidak di dekatnya. Dan di antara adab jamuan makan adalah bubar setelah selesai makan dan tidak asik ngobrol, kecuali untuk orang-orang yang dia yakin bahwasanya tuan rumah itu senang ketika dia masih ada di situ. Maka untuk itu, maka diperbolehkan masih duduk ngobrol jika dia yakin tuan rumah atau sahibul hajat itu merasa gembira dengan kehadirannya. Tapi orang, karena apa? Karena dia teman akrabnya. Adapun orang yang levelnya tidak demikian, bukan teman akrabnya, yang kehadirannya itu di apa, satu hal yang menyenangkan si sahibul hajat, maka hendaknya setelah selesai makan adalah bubar, meninggalkan tempat tersebut. Kalau di tempat kita ya, memberi kesempatan bagi pengantin untuk segera istirahat, tidak kemudian dia tertunda istirahatnya karena lamanya orang-orang pada duduk-duduk, mau tidak mau dia harus nemani. Kemudian hadis yang ke-147 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Abu Thalhah berkata kepada Abu Thalhah yang merupakan bapak tirinya Anas, berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, sungguh aku telah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah, suaranya lirih, aku tahu kalau Nabi kelaparan. Fa hal indaki min syai', apakah engkau punya makanan? Qalat Ummu Sulaim mengatakan, iya ada. Lantas Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa potong syair. Tsumma akhajat khimaran laha, kemudian Ummu Sulaim mengeluarkan kudungnya. Falabat al-khubza bi ba'dihi, maka dia lipat roti. Dia lipat roti dengan menggunakan sebagian kudungnya. Semadasat, kemudian dia injak tahtayadihi, atau dia tekan-tekan di bawah tangannya dengan menggunakan tangannya. Atau tahtayadi, di bawah tanganku. Akroson jamak dari kursin, wawa al khubzu artinya adalah potongan roti. min syairin, yang terbuat dari syair. Kemudian tadi summa akhadat khimaran laha, kemudian Ummu Sulaim mengambil kerudungnya. Ya khimar, ya thawb untuk khatibi al-mar'atu wa'saha, kain yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi kepalanya. Falafat al-khubza, maka dia melipat, Ummu Sulaim melipat roti tersebut biba'diha, dengan sebagian, menggunakan sebagian kerudungnya. Thumma dasathu, kemudian dia menginjaknya, atau kemudian dasat di sini di sawahnya dikatakan artinya akhfathu, dia sembunyikan. Misalnya dasafiturab itu artinya menyembunyikan sesuatu, dimasukkan, dipendam ke dalam tanah. Maka segala sesuatu yang Anda sembunyikan itu namanya dasastahu. Maka kemudian sebagiannya dipendam, dimasukkan, disembunyikan ke yang lain. Tahta thawbi, di bawah kainku. Kalau di sini disampaikan, kalau di teksnya saya Muslim, tahta thawbi, di bawah kainku, yaitu kainnya Anas. Namun di sebagian riwayat tahta yadi, di bawah tanganku, disembunyikan di bawah tanganku. Yang dimaksud di bawah tanganku ay ibti, di ketiakku. Karena ada suatu yang meletakkan sesuatu secara sembunyi dan ya, sembunyi. Atau maka mungkin al-khubus lafa, mungkin lebih baik kita terjemahkan dengan bungkus. Falafat al-khubus abiba'dihi, maka sebagian roti itu atau roti itu dibungkus dengan sebagian kain khimar. Setelah dibungkus kemudian disembunyikan, ditutupi di bawah kainku atau di bawah tanganku, yaitu di ketiakku. Waratatni biba'dihi, ini ada perselisihan tentang terjemahnya. Ada yang mengatakan itu dalnya tasdid di raddatni biba'dihi, artinya dari kata-kata rad artinya mengembalikan, sebagian kan dikembalikan untukku, artinya dikenakan untukku. Dan ada yang ada yang membaca dalnya tidak di tasdid raddatni, dari kata-kata tardiyah artinya memakai rida. Sehingga artinya ujung yang kedua dari kudung tersebut ya, dikembalikan kepada badannya Anas, ridaan sebagai rida untuk ya, ghatat bihi, menutupi Anas. Kemudian la satni bi ba'dihi, dalam sebagian riwayat adalah satni bi ba'dihi ay la fatni bihi, ya ni la la sa itu digunakan dalam pengertian memakai sorban, mengikatkan sorban di kepala. Maka intinya annaha, bahasanya Ummu Sulaim, lafat ba'dahu ala ra'sihi wa ba'dahu ala ibtihi, kain yang dimiliki oleh Ummu Sulaim sebagiannya itu untuk untuk sobannya Anas, sebagian lagi untuk ridaknya Anas. Ya, kalau kita pakai teks yang ada di Sifatul Mar'ah, falafat al-khubzah, maka roti itu dibungkus dengan sebagian kain, setelah itu disembunyikan di bawah ketiakku. Kemudian sebagian kain yang lain itu dipakai untuk lafadni, untuk ikat kepala sebagai sobanku. Thumma arsalatni, kemudian ibuku mengutusku untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu bihi, maka aku kemudian pergi membawa roti itu dan kujumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, bersama beliau ada banyak orang. Maka aku berdiri di depan banyak orang, lantas Rasulullah berkata kepadaku, apakah Abu Thalhah mengutusmu? Aku katakan iya. Nabi mengatakan dengan makanan, ku katakan iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada semua orang bersama beliau, ayo berdiri. Nabi berangkat dan aku berangkat di depan Nabi dan para sahabat. Tujuannya apa? Supaya aku kemudian aku datangi Abu Thalhah, kemudian aku ceritakan pada Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah kaget, semuanya diajak. Maka Abu Thalhah berkata pada istrinya, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa banyak orang, padahal kita tidak punya makanan yang bisa sebagai makanan untuk mereka. Faqalat, Ummu Sulaim mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akhirnya Abu Thalhah berangkat sehingga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Thalhah bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas mengatakan, "Halummi ya Ummu Sulaim, mari wahai Ummu Sulaim, mari ma'indaki, berikan makanan yang engkau miliki." Maka Ummu Sulaim datang dengan membawa roti tersebut. Membawa roti tersebut, maka Rasul perintahkan agar roti tersebut untuk diremuk. Fafutta, lantas diremuk. Kemudian Ummu Sulaim memeras ukkah, fa'adamathu, lantas itu dijadikan sebagai idam, sebagai lauk. Ya tadi fakumtu alaihim, Anas berdiri di depan para sahabat. Ini cerdasnya Anas, di mana Anas ini tidak menyebutkan pada Nabi sesuatu yang dia diutus untuk membawanya, supaya orang-orang tidak menyertai Nabi dengan makanan yang sedikit yang tidak cukup. Maka Anas cuma berdiri, tidak kemudian ngomong di depan Nabi didengar oleh yang lain. Ini cerdasnya Anas. Maka kemudian Rasul tadi mengatakan pada orang-orang yang bersamanya, ayo berdiri. Dan maka berapa sahabat yang diajak oleh Nabi? 80 orang. Ya, jumlah yang banyak. Orang ini makanan cuma untuk Nabi. Ya, maka namun yang terjadi Nabi malah ngundang 80 orang, ajak 80 orang. Ini dalam riwayat yang lain. Aku berkata pada Nabi, ayahku yaitu Abu Thalhah mengundangmu. Maka Nabi mengatakan pada para sahabatnya, mari. Thumma akhadha biyadi, kemudian Nabi mengajak pada orang-orang tadi, ayo mari berangkat. Kemudian Nabi memegang tanganku. Fasadda lantas memeganginya. Kemudian Nabi datang bersama para sahabat. Ketika telah dekat dengan rumah, Nabi lepas tanganku. Lantas aku masuk ke dalam rumah dalam keadaan sedih, kata Anas. Fadakhaltu wa ana hazinun. Ya, aku masuk ke rumah dalam keadaan sedih. Kenapa? Likathati man ja'a ma'ahu. Karena demikian banyaknya orang yang datang bersama Nabi. Ini makannya tidak cukup. Ya. Ya, maka ketika dilapori demikian, jawaban Ummu Sulaim, Allah wa Rasul a'lam. Maknanya seakan-akan Ummu Sulaim ini telah mengetahui bahwasanya Nabi melakukan hal itu, yang diundang cuma Nabi namun malah ngajak 80 orang. Itu amdan Nabi lakukan sengaja karena Nabi ingin memperlihatkan karomah berupa banyaknya makanan. Dan ini menunjukkan cerdasnya Ummu Sulaim. Kemudian ketika Rasul sudah masuk, Rasul mengatakan halumi ma'indaki ya Ummu Sulaim. Halumi di sini maknanya uhduri, hadirkan, sukuhkan. Sukuhkan wa Ummu Sulaim makanan yang kau miliki. Maka kemudian Ummu Sulaim datang dengan roti. Dengan roti tersebut, yaitu roti yang tadi dia kirimkan Anas untuk membawanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi perintahkan agar roti tersebut diremuk, dihancurkan. Kemudian Ummu Sulaim asarat alaihi ukkah laha. Memeraskan badannya ukkah. Ukkah artinya ina'un sariun min jildin mustadir. Satu wadah kecil terbuat dari kulit, bentuknya lingkaran. Yuja'al diletakkan di dalam wadah ini, biasanya diletakkan badannya minyak samin atau madu. Ini wadah madu atau wadah minyak. Ya, jadi wadah ini tepatnya ini pastinya adalah wadah minyak samin diperas sehingga keluar minyak samin yang ada di dalamnya. Fa adamatu maka itu sebagai idam, sebagai lauk pasangan dari roti tadi. Kemudian Nabi membaca-bacakan padanya, masya Allah ayakul, apa yang Nabi baca-bacakan. Semakal kemudian Nabi mengatakan, izinkan untuk 10 orang. Fa'adhinalahum, maka diizinkanlah 10 orang, lantas mereka makan sehingga kenyang. Setelah kenyang, keluar. Kemudian Nabi katakan, izinkan untuk 10 orang. Fa'akala alkaum kulluhum, maka semua orang, 80 orang tadi, berarti 8 ronde ya, 28 kali karena per 10 padahal jumlahnya 80. Semuanya makan dan kenyang. Wal qaum dan orang ketika itu jumlahnya 70 atau 80 orang. Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antara pelajaran yang bisa kita petik di sini, anjuran untuk keluar ke jalan untuk menyambut tamu yang mau datang ke rumah. Maka di antara adab adalah nyambut tamu dengan keluar dari pintu. Tuan rumah menyambut kedatangan tamu dengan keluar dari pintu, tidak hanya menunggu di pintu, namun keluar. Namun keluar karena tamunya parkir motor misalnya di halaman, maka tuan rumah dan turun di parkir, tempat parkir motor, tidak hanya nunggu di pintu. Ini pelajaran adab dari, ini contoh adab yang diberikan oleh Abu Thalhah. Ya, yang diberikan oleh Abu Thalhah. Li'ana minal biri, karena hal semacam termasuk kebaikan. Sisi pendalilannya karena Abu Thalhah menyambut Nabi SAW dengan cara kemudian keluar sampai jalan. Keluar dari rumahnya sampai jalan menyambut, untuk menyambut Nabi. Kemudian pelajaran yang lain dari riwayat ini, jika seorang itu diundang untuk acara makan, maka boleh, maka dia diperbolehkan berkata kepada kawan-kawannya, mengajak kawan-kawannya bersamanya. Meskipun sahibu ta'am, pemilik makanan, tidak mengajak, tidak mengundang si kawan-kawan orang yang diundang. Karena Nabi yang diundang Nabi, namun Nabi ngajak 70 atau 80 orang tanpa permisi. Gimana kalau saya undang ini? Nabi tidak ngomong demikian. Namun Nabi langsung aja, ayo. Namun ini kata Ibn Abilbar, ini berlaku, hukum ini berlaku manakala mereka yakin bahasanya pemilik makan itu senang dengan hal itu. Karena yang diundang adalah seorang tokoh atau seorang yang ini, maka kalau ditanyakan, saya ngajak teman-teman ya, paling-paling dia bilang iya dengan senang hati. Dan syarat yang lainnya, ayakun ta'am yakfihim, dia yakin makanan itu cukup. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.